melampiaskan dia. Selalu tentang dirinya. Tuhan, ini derita jiwaku, cerita tentang hatiku. Semua keluh kesahku, semua keluh kesahku. Terima kasih.